Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 187, pembahasan yang keenam dari isim-isim yang dinasab, yaitu tentang pembahasan bab hal. Sadisan babul hali, yang keenam bab tentang hal. Perlu diketahui bahwasanya lafzul hali yu'annasu wa yudzakkaru. Lafaz hal itu kadang dihukumi mu'anas, kadang dihukumi mu'zakar. Wal afsahu ta'nisuhu, sedangkan yang lebih fasih adalah hal itu dihukumi mu'anas. Kita lihat pengertian dari hal. Al-halu huwasmun mustaqun nakiratun yudkaru libayani hayati sahibihi. Wal aslu fi sahibihi an yakuna ma'rifatan. Hal dia adalah isim mustaq. Sebagaimana kita tahu isim itu ada dua, ada mustaq dan ada jamid. Apa yang dimaksud isim mustaq? Alismul mustaqu huwal ma'khudhu minal fi'li. Isim mustaq itu adalah isim yang diambil dari fi'il. Dia merupakan bagian dari tasrif istilahi. Nahwu contoh alimun. Ini merupakan isim fa'il dari alima. Wa muta'allimun. Ya, muta'allimun juga isim fa'il dari ta'allama. Wa sa'bun dan sa'bun. Ini adalah sifat musyabahah dari sa'uba. Ya, maka isim mustaq itu semacam isim fa'il, isim maf'ul. Sifat musyabbahah, yaitu adalah isim-isim mustaq. Sedangkan yang dimaksud dengan isim jamid, walismul jamidu ma la yakunu ma'khudhan minal fi'li nahu hajarun wa saqafun wa dirhamun. Isim jamid adalah isim yang tidak diambil dari fi'il. Contohnya hajarun, batu. Ya, tidak bisa kita cari apa fi'il dari hajarun, tidak ada. Ini adalah jamid. Saqafun, ya, atap, ya. Dirhamun, dirham. Ini merupakan isim jamid karena bukan diambil dari fi'il. Ya, kembali ke atas bahwasanya yang namanya hal dia berupa isim mustaq. Isim mustaq yang bagaimana? Nakiratun, yaitu yang nakirah. Ya. Apa tujuannya? Yudkaru, hal itu disebutkan atau didatangkan, libayani hayati sahibihi, untuk menjelaskan keadaan dari sahib halnya. Ya, nanti ada istilah sahibul hal, ada istilah hal. Wal aslu fi sahibihi an yakuna ma'rifatan, dan sahibul hal itu secara asal dia adalah isim ma'rifah. Sehingga hal adalah nakirah, sahibul hal adalah ma'rifah. Wala yakunul halu illa nakiratan, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Hal itu berupa isim nakirah, sedangkan sahibul hal berupa isim ma'rifah. Wal aslu fil hali an takuna mustaqatan. Hal secara asalnya dia adalah isim mustaq. Apa contohnya? Kasmil fa'ili. Contoh isim mustaq seperti isim fa'il. Karena isim fa'il merupakan pecahan dari fi'ilnya. Nahu contoh. Ja'at talibu dhahikan. Siswa itu telah datang dalam keadaan tertawa. Pada kalimat ini yang merupakan hal adalah dhahikan, sehingga dia bentuknya nakirah. Dhahikan ini menjelaskan tentang keadaan at-talibu sebagai sahibul halnya. Ya, jadi hal itu adalah menjelaskan keadaan dari sahibul halnya. Dan sahibul halnya adalah ma'rifah. Ja'at-talibu dhahikan. Ya, at-talibu dia sahibul halnya, dhahikan dinasabkan sebagai hal bagi at-talibu. Ra'aitu Fatimata musri'atan. Saya melihat Fatimah dalam keadaan musri'ah, cepat atau berlari cepat. Ya, di sini halnya adalah musri'atan, sedangkan sahibul halnya Fatimata. Nah, maka di sini juga bisa kita ambil sebuah kesimpulan, yang namanya hal dari segi nau'nya menyesuaikan juga kepada sahibul halnya, nau' dan juga adatnya. Ya, ketika at-talibu ini mudzakkar maka dhahikan. Ketika Fatimata ini mu'anas maka musri'atan gitu. Kemudian termasuk isim mustaq adalah wasmil maf'uli. Isim maf'ul. Nahwu contoh ra'aituka masruran. Saya melihat Anda itu ceria atau gembira. Ya, ra'aituka masruran. Saya melihat kamu dalam keadaan senang atau bergembira. Masruran ini adalah bentuknya isim maf'ul. Dia sebagai hal dari dhamir kafnya. Kemudian malaka mut'aban. Ada apa Anda terlihat capek atau lelah, atau mengapa Anda lelah? Ya, mut'aban ini juga isim maf'ul. Ya, mut'aban. Kemudian wasifatil musabahati, dan termasuk isim mustaq adalah sifat musabaha. Nahwu contoh ma bika hazinan. Apa yang menyebabkan Anda bersedih? Ya, di sini hazinan adalah sifat musabaha. Dia sebagai hal dari dhamir kafnya itu. Ja'a akhuka farihan. Telah datang saudara laki-lakimu dalam keadaan bergembira. Farihan ini juga termasuk sifat musyabbah. Jadi intinya apa? Intinya hal itu adalah isim mustaq. Isim mustaq bentuknya nakirah. Tujuannya adalah untuk menjelaskan kondisi atau keadaan dari sahibul halnya. Hal itu nakirah dan sahibul halnya ma'rifah. Kemudian waqad takunu jamidatan muawwalatan bimustaqin. Dan terkadang hal itu berupa isim jamid yang ditakwil dengan isim mustaq. Maka diterangkan takunul halu jamidatan muawwalatan bimustaqin fi mawadhi'a. Hal berupa isim jamid yang ditakwil dengan mustaq itu ada pada beberapa tempat. Minha di antaranya alif idza dallatil halu ala tasybihin. Ketika hal itu menunjukkan terhadap tasybih, penyerupaan atau menyerupai. Ya, nahwu contoh jaro aliyun ghozalan. Ali berlari dalam keadaan ghozalan. Ghozalan ini isim jamid karena artinya kijang. Ali berlari kijang, apa maksudnya? Maksudnya ai sarian. Ya. Diserupakan dengan kijang, cepat maksudnya. Jadi ghozalan sebagai simbol bagi sarian. Ini namanya dalat ala tasybih. Kemudian ba idza dalat ala mufa'alatin. Apabila menunjukkan terhadap makna mufa'alah, yaitu makna saling. Nahu kalamtuhu fa'u ila fiyya. Saya berbicara kepadanya fa'u ila fiyya, mulut ke mulut. Ya, artinya ay mutasyafihaini, yaitu dari mulut ke mulut atau bibir ke bibir, maksudnya ya secara langsung berhadapan-hadapan. Ya, saya berbicara kepadanya, nanti dia juga berbicara kepadaku, seperti itu ya. Nah, itu mufa'alah. Ya, jadi fa'u ila fiya itu adalah hal, itu hal. Ay mutasyafihain. Kemudian yang jim idza dalat ala tartibin, menunjukkan urutan. Nahu dakhala al-qaumu rajulan rajulan ay mutarattibina. Kaum itu masuk dalam keadaan orang berorang. Maksudnya urutan, ya urutan, tidak langsung bruk semuanya ya, tapi berurutan. Rajulan ini isim jamid, tapi ditakwil dengan mustaq, yaitu mutarattibin sebagai mustaq dari isim fa'il. Ya, kembali ke atas, bahwasanya terkadang hal itu berupa isim jamid tapi ditakwil dengan isim mustaq. Nahu hajamal muharibu asadan. Pasukan itu menyerang dalam keadaan singa. Ya, maksudnya singa di sini simbol dari keberanian. Ya, pasukan itu menyerang dalam keadaan sangat berani, tidak ada takut-takutnya itu. Maka fal asadus mun jamidun waqa'a halan. Di sini lafadz asadan, dia adalah isim jamid yang terletak sebagai hal. Li'annahu yu'awalu bisuja'an, karena asadannya itu ditakwil dengan makna suja'an. Wa qad takunu jamidatan ghaira mu'awwalatin bimustaqin. Terkadang pula hal itu berupa isim jamid yang tidak ditakwil dengan mustaq. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab. Wa qawli ta'ala, fatamassala laha basharan sawiyya, maka dia menampakkan diri kepadanya dalam keadaan manusia yang sempurna. Wadhalika li'annaha wusifat, hal tersebut karena hal yang berupa isim jamid dia disifati Qur'anan, disifati dengan Arabiyya. Basyaron disifati dengan Sawiyya. Ya, maka meskipun isim jamid, maka dia meskipun isim jamid dan tidak ditakwil dengan mustaq, tapi karena dia disifati. Kemudian waqad takunu masdaran muawwalatan bi mustaqin. Dan terkadang hal itu berupa masdar yang ditakwil dengan mustaq. Nahwu idhhab jaryan, berangkatlah dalam keadaan jaryan ai jaryan. Berangkatlah dalam keadaan berlari, misal. Wa qad tatil halu ma'rifatan fatu'awwalu bin nakirati. Terkadang pula hal itu berupa isim ma'rifah, padahal kaidah asal hal itu isim nakirah. Tapi terkadang hal itu berupa isim ma'rifah, akan tapi ditakwil dengan nakirah. Ya, nahu contoh, ja'a wahdahu ay munfaridan. Dia telah datang dalam keadaan wahdahu, sendirian, maknanya munfaridan. Wahdahu ma'rifah, tapi takwilannya nakirah, yaitu munfaridan. Wa nahwu, dan contoh lain, udkhulul awwala fal awwala, masuklah kalian satu persatu. Ya, al awwala fal awwala ay mutarattibin, maksudnya berurutan. Ini maksudnya berurutan. Al awwala fal awwala ini ma'rifah, tapi ditakwil dengan nakirah, yaitu mutarattibin. Wa nahwu, dan contoh yang lain, ja'al qaumu qadhahum biqadhidhim ay ja'u jami'an. Telah datang kaum